manisnya madu cintamu, betapa hangatnya belai sayangmu padaku. Wow, wow, wow, kasih, ku sangat cinta padamu. Tapi kini engkau seakan menghindari diriku. Betapa hatiku ingin bertanya, apakah kau telah menyayangi yang lain? Wow, wow, wow, kasih, ingin hatiku bertanya ini. Inginnya hatiku bertanya, berkata padamu kekasih. Tak ingin hatiku akan menghindari diriku. Betapa hatiku ingin bertanya, apakah kau telah menyayangi